إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من أوجب الواجبات على العباد معرفة توحيد الله عز وجل وما يناقضه من الشرك والخرافات والبدع termasuk di antara kewajiban yang paling utama atas seorang hamba adalah mengenal tauhid, mempelajari tauhid dan mengenal hal-hal yang bisa merusak tauhid berupa kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Yang demikian ibadallah disebabkan karena tauhid adalah asasu dinil Islam, pondasi agama Islam. Alladhi la yaqbalu Allahu amalan illa bih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali dengannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ibadallah, kita akan menyebutkan di antara urgensi tauhid, arti penting tauhid. Yang pertama adalah tauhid merupakan hikmah dari penciptaan as-saqalain jin dan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Az-Zariyat, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Tidaklah aku menciptakan mereka as-saqalain jin dan manusia melainkan supaya aku memerintahkan kepada mereka supaya beribadah kepada-Ku. Maka inilah kewajiban kita ibadallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diciptakan di dunia ini dalam keadaan sia-sia. Jangan seseorang menyangka bahwasanya dia diciptakan di muka bumi ini hanya untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya. untuk menikmati malazat ad-dunyawiyah, kelezatan-kelezatan duniawi berupa makan, minum dan selainnya. Allah Ta'ala berfirman, ayah sabul insanu ayat suraka suda. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja sia-sia? Oleh Syafi'i rahimahullah Ta'ala, la yumar wa la yunha. Apakah dia mengira diciptakan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Ibadallah. Maka dalam ayat ini, ayat 56 dalam surat Az-Zariyat ini, Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya makna ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala khalaqal ibada liya'buduh, Allah menciptakan hamba-hambanya supaya mereka beribadah kepadanya. Faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaatinya, ajazahu atamman jazaa', Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Waman asahu azabahu asyaddal azab, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada mereka. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh rezeki kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak butuh mereka memberikan aku makan. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya kalian semua dari awal hingga akhir, bangsa jin maupun bangsa manusia, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua bertakwa sebagaimana ketakwaan orang yang paling bertakwa kepada kalian, orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, yang demikian itu tidaklah menambah kerajaan sedikit pun. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala asjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a, kalau seandainya kalian semua dari awal hingga akhir, baik bangsa jin maupun manusia, semuanya bermaksiat dengan maksiat orang yang paling fajir di antara kalian, yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kerajaan. Ibadallah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Maka sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan hakikatnya kembali untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ghani yang maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hamid yang maha terpuji. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika kita telah mengetahui bahwasanya tidaklah kita diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ibadah, la tamma ibadah illa ma'at tauhid. Tidaklah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang benar, illa ma'at tauhid, kecuali jika disertai dengan tauhid. Dan ini telah diperumpamakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau mengatakan, "Faiza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'alam anna Allah fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, yani la tusamma ibadah ibadah sahihah." Ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah, yakni ibadah yang benar, kecuali jika disertai dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat kecuali jika disertai dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, maka apabila syirik, kesyirikan itu masuk mencampuri ibadah, fasadat, maka ibadah itu akan rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah, seperti halnya hadas jika masuk mencampuri at-taharah, bersuci yang kita lakukan. Ayuhan nas ibadallah, ini yang pertama di antara urgensi tauhid, yaitu bahwasanya tauhid merupakan hikmah, tujuan dari penciptaan afqalain jin dan manusia. Kemudian yang kedua, di antara urgensi tauhid adalah tauhid merupakan tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus fi ummatin, fi kulli ummah, yakni fi kulli ta'ifatin minan nas, pada setiap umat, yaitu sekelompok manusia, kami utus kepada mereka seorang rasul untuk menyerukan u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan tinggalkanlah, jauhilah taghut, artinya beribadalah hanya kepada Allah dan tinggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah para nabi dan rasul dari nabi yang pertama sampai kepada dari rasul yang pertama sampai kepada rasul yang terakhir. Dakwahnya semua sama, mengajak kepada beribadah kepada Allah dan memperingatkan dari beribadah kepada selain Allah, memerintahkan untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kandungan daripada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengingkari taghut, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Kulluhum," yakni para rasul seluruhnya, dakwah mereka sama, yaitu menyerukan ibadah, menyerukan beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min awwalihim lam yazalillah Subhanahu wa taala yursilu ila an-nasi ar-rusul mundu hadatha asy-syirku fi bani adam fi qaumi nuh Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah-tengah manusia fi qaum Nuh alladzi ursila ilaihim, yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh yang Allah utus kepada mereka. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard, dan adalah Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk manusia. Ila an khatamahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala menutup para rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabaqat da'watahu al-insa wal jinna fil masyariqi wal magharib, yang mana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau adalah rasul yang terakhir mencakup jin dan manusia, fil masyariqi wal magharib, di seluruh penjuru dunia. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun, sebagaimana firman Allah ta'ala, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul kecuali menyerukan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah supaya mereka mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Ibadallah, yang ketiga dari urgensi tauhid adalah bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya tidak lain adalah supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alif Lam Ra, kitabun, itulah kitab, uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya tersusun rapi. Thumma husilat min ladun hakimin khabir, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari al-hakim al-khabir, yang maha bijaksana dan maha mengetahui apa hikmah diturunkannya al-kutub, kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illallah, supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya al-kitab al-muhkam al-mufassal, kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sifati dengan ayat-ayatnya tersusun rapi, dijelaskan secara terperinci, Allah turunkan tidak lain tujuannya adalah supaya manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian urgensi tauhid yang keempat, ibadallah, tauhid merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama, yang mana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengungkapkannya dengan mengatakan, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan dalilnya adalah ayat dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan Berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama. Demikian pula kepada karib kerabat dan anak-anak yatim. Wal masakin. Demikian pula orang-orang miskin. Wal jari bil qurba wal jari junub. Demikian pula berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Wassahibi bil jambi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Demikian pula kepada sahabat yang dekat dan ibnu sabil, demikian pula hamba sahaya yang kalian miliki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dan Allah memulai dengan haknya dengan mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Ibadallah, dalam ayat ini di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah kepadanya juga melarang dari kesyirikan. Menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya yang namanya ibadah tidaklah bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan. Meskipun seseorang melakukan ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang besar, maka ibadah tersebut tidak bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan. Wa'budullah, tidak sampai di situ. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya syarat diterimanya ibadah seseorang adalah harus meninggalkan kesyirikan. Tidak bermanfaat ibadah seseorang jika masih disertai dengan kesyirikan. Ini urgensi tauhid yang keempat ibadallah. Tauhid merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama. Dan yang kelima dan yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada khutbah yang pertama ini, yaitu bahwasanya di antara urgensi tauhid, tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali yang wajib untuk dilaksanakan oleh al-mukallaf. Dan tauhid merupakan hal yang pertama kali yang wajib untuk kita dakwakan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Muaz radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, beliau berpesan kepada Muaz radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang pertama kali yang wajib untuk diamalkan adalah tauhid. Demikian pula dakwah yang pertama kali yang kita dakwakan adalah dakwah tauhid, dakwah kepada tauhid. Yang demikian ibadallah, karena ibadah-ibadah yang lain diterima atau tidaknya tergantung terhadap tauhid seseorang. Tidak bermanfaat ibadah tersebut jika tidak disertai dengan tauhid. Allah taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun." Tidak sepantasnya bagi kaum musyrikin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mempersaksikan tentang kekufuran yang mereka lakukan. Tidak ada manfaat dari imaratul masajid, memakmurkan masjid yang dilakukan oleh kufar Quraisy di zaman Nabi alaihi salatu wassalam karena kesyirikan yang mereka lakukan. Ulaika hadithu ta'malu, mereka adalah orang-orang yang gugur amalannya, sia-sia amalan mereka, tidak bermanfaat sebabkan karena masih melakukan kesyirikan. wa fil nari hum khalidun, dan di neraka mereka adalah orang-orang yang kekal. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Aqulu ma sami'tu. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد عباد الله setelah kita mengetahui pada khutbah yang pertama bahwasanya termasuk di antara kewajiban kita yang paling penting adalah mempelajari tauhid dan mempelajari hal-hal yang bisa merusak, mengurangi tauhid seseorang berupa kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Wa'lamu ibadallah, dan ketahuilah termasuk di antara perkara-perkara yang bisa merusak tauhid seseorang adalah apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah tentang bulan Safar. Bulan Safar yang kita sekarang berada padanya ibadallah, salah satu di antara bulan-bulan Hijriah, bulan kedua setelah bulan Al-Muharram, adalah bulan yang dianggap sial oleh orang-orang jahiliyah. Dan anggapan sial ini bisa mengurangi dan merusak tauhid seseorang. Oleh karena itu Allah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, menafikan dan menjelaskan tentang batilnya apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la adwa wa la tiyar wa la hamata wa la suhar. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Nabi alaihissalatu wassalam menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah berupa keyakinan yang rusak, yaitu meyakini bahwasanya penyakit itu, penyakit menular, adalah penyakit yang berpindah dengan sendirinya dan tidak ada kaitannya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keyakinan ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan salah satu di antara pokok-pokok keimanan, salah satu di antara rukun min arkanil iman, yaitu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. La adwa, tidak ada penyakit menular, yakni tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya itu menular dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, dan tidak ada at-tiyarah atau tayur, yaitu anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang didengar. Yang mana asal dari at-tiyarah ini adalah orang-orang jahiliyah zaman dahulu ketika akan melakukan kegiatan, maka mereka menerbangkan seekor burung. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan kegiatan itu. Dan apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka menunda dan mengurungkan melakukan kegiatan itu karena anggapan mereka akan sial. Dan ini adalah keyakinan yang batil yang bertentangan dengan prinsip at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Bisa merusak tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menggantungkan hatinya dengan sesuatu yang la haqiqatalah, yang tidak memiliki hakikat, yang mana tidak diragukan lagi bahwasanya menggantungkan hati kita kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak diragukan lagi ini bisa mengurangi dan merusak tauhid seseorang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikannya dengan mengatakan la tiyarata wa la hama, tidak ada pula keyakinan yang terkait dengan hama, yaitu al-buma, burung hantu, yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah jika burung hantu tersebut hinggap dan berbunyi di atas rumah salah seorang mereka, maka mereka meyakini bahwasanya salah seorang di antara penghuni rumah tersebut telah datang ajalnya. Dan ini semua bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada takdir. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menafikannya, wala hamata wala safar. Dan yang terakhir Nabi alaihi salatu wasalam menafikan safar, yaitu keyakinan, anggapan sial terhadap bulan safar, yang mana mereka menganggap bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan safar, apakah itu berupa perkawinan ataukah berupa tijarah, melakukan transaksi jual beli, mereka meyakini akan mendapatkan sial jika dilakukan di bulan safar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam meyakini, menafikan keyakinan yang batil tersebut dengan mengatakan wala safar. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya bulan safar merupakan salah satu dari bulan-bulan hijriyah yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan padanya kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan keburukan pada bulan safar sebagaimana keyakinan ahli jahiliyah. Dan ketahuilah ibadallah bahwasanya tidaklah musibah, bencana dan sesuatu yang dibenci menimpa seseorang tidaklah menimpanya melainkan karena, tidak lain karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, dari kesialan, dari bencana, maka itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. "Wa haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, telah nampak musibah, bencana, kesialan yang mereka rasakan di muka bumi. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan, disebabkan karena ulah tangan manusia, disebabkan karena maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Jadi kesialan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan, bukan karena menganggap suatu zaman ataukah suatu tempat itu memiliki kesialan. Dan ketahuilah ibadullah bahwasanya apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan, tidaklah kita mendapatkannya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-makruh al-mutawaqqa, sesuatu yang kita benci, yang kita khawatirkan menimpa kita, tidaklah ditolak kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, selama mereka belum mengusirmu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimish shalah.